بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، di sini ada yang perlu saya klarifikasi terkait dengan apa yang saya sampaikan tentang oleh-oleh umrah. Oleh-oleh yang berkaitan tentang permasalahan kalam saya tentang Marrakesh Yaman. Yang perlu diluruskan dan difahami bahwasanya kami para asatidzah, terutama saya pribadi, adalah orang-orang yang sangat memuliakan para ulama, memuliakan para masyayikh, termasuk di dalamnya masyayikh Yaman, wabil khusus Syekh Muhammad ibn Abdullah al-Imam hafizahullah ta'ala wa'ala. Saya pribadi secara khusus sering membawakan kitab-kitab beliau sebagai rujukan, baik di dalam penulisan sebuah makalah atau ketika muhawarah ammah atau ketika taurah-taurah umum di beberapa wilayah, beberapa tempat. Secara khusus kitab-kitab beliau seperti Bidayatul Insyiraf wa Nihayatuh, saya gunakan kitab ini sebagai rujukan untuk menjelaskan tentang Asbabul Insyiraf, terutama kajian saya diselipi beberapa waktu yang lalu dengan tema menyimpang tanpa sadar. Juga bukunya beliau Tahdhir Bashar Menukul Syar, juga sering saya nukil, saya bawakan beberapa kesempatan. Juga kita beliau Tamamul Minna Fi Syekhi Qitalin Fitnah, kita bawakan terkait dengan banyak hal, terutama kasus-kasus yang mirip di Syria, Mesir dan semisalnya, dan buku-buku yang lainnya. Perkara yang sangat ma'ruf di kalangan para ikhwah bahwa kami para asatidzah menjadikan kitabnya para ulama sebagai marasyid dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan fawaid kepada para ikhwah, sehingga sedikit pun tidak ada di hati ini niatan-niatan atau tujuan-tujuan atau ucapan-ucapan yang terkesan menyudutkan Masyaikhul Yaman atau merendahkan mereka, tidak sama sekali. Namun saya pribadi waktu itu hanya memberikan bayanul waqi', dan itu yang memang selama ini kita perhatikan dan kenyataan yang kita hadapi. Para Masyaikhul Yaman sampai sekarang kita belum mendengar penjelasan dari mereka-mereka tentang fitnah Haladiyah, fitnah Ruhailiyah dan semisalnya, ataupun fitnah Hajuriyah. Masya Allah, mereka sebagai pihak yang banyak membawakan rujukan dan penjelasan panjang tentang masalah itu. Yang saya bahas secara khusus adalah fitnah Haladiyah, fitnah Ruhailiyah, dan secara khusus juga fitnah yang ada di Indonesia ini. Terus terang saya berpikir mengatakan kita belum mendapatkan keterangan-keterangan dari Masyaikhul Yaman, rujuk mutakatsirah terkait dengan dua fitnah tersebut. Jelas mereka memiliki a'zar dan memiliki hujjah dalam bab ini. Mungkin diantaranya dikarenakan kondisi yang ada di Yaman, terutama di Marrakesh, Masyaikh Al-Islam di Yaman, mungkin fitnah ini tidak ada dampaknya, tidak ada pengaruhnya, dikarenakan alhamdulillah kuat ahli sunnah, kuat salafiyin di marga tersebut, sehingga mungkin para masyayikh tadi itu fokus untuk ta'fil, membawakan usul-usul ahli sunnah, kawaid-kawaid ahli sunnah kepada para ikhwah, para talabah, sibuk dengan turus dalam bab ilmu-ilmu yang lainnya, dikarenakan tidak begitu nampak fitnah tersebut di sana. Sementara para masyayikh ulama Melaka dan sekitarnya, mereka hanya bicara dikarenakan memang mereka langsung menghadapi fitnah tersebut di tempat mereka masing-masing. Itu mungkin ihtimalnya. Namun kita sebagai para duat yang ada di Indonesia ini memandang bahwasanya para ikhwah yang ada di Yaman yang belajar di sana perlu untuk mengetahui maklumat terhadap para masyayikhna, para kibar ulama Mamlaka ataupun di Yaman terkait dengan fitnah tersebut, dikarenakan kondisi di Indonesia sangat jauh berbeda dengan di Yaman. Di Indonesia langsung menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah tadi, fitnah halabiyah, rohailiyah luar biasa di Indonesia ini. Ada fitnah hajuriyah lemah yang sering dihadapi sekarang ini oleh kita semua adalah fitnah halabiyah dan fitnah rohailiyah. Sehingga harapan kami para asatidzah seperti yang saya utarakan di tulisan saya terkait dengan para ikhwah, sebagian mereka yang hendak berangkat ke Yaman diharapkan memiliki khalfiyah, memiliki maklumat-maklumat sebelumnya terkait dengan fitnah-fitnah tadi, terkait dengan pandangan-pandangan para ulama terkait dengan fitnah-fitnah tadi, mengetahui peta dakwah di dunia ini, peta dakwah di Indonesia ini, sehingga mereka punya maupun yang jelas yang tegas selama di sana, punya pegangan yang kuat selama di sana dari kalangan saya ucapkan para ulama dan para masyayikhnya. Yang ketika pulang nanti ke Indonesia memiliki sikap yang tepat pula. Begitu pula para ikhwah yang ada di, yang sekarang ada di Yaman, di Marrakesh, Al-Usna, di Yaman, diharapkan meluangkan waktu, dikarenakan saat ini termasuk satu bagian dari ilmu saat ar-rudud, abu tahrir terutama yang saya baca terutama terkait dengan fitnah halafiyah dan fitnah ar-ruhailiyah dan yang semisalnya yang sekarang ini dihadapi oleh salafiyin di mana-mana. Luangkan waktu untuk membaca rujuknya ulama. Saya tidak mengatakan sibuk mencari-cari informasi terkait dengan mereka atau pemerintah, tidak perlu. Yang kita maukan, ya kita baca yang kita telah adalah pantahan-pantahan para ulama kita, dari para ulama Melaka yang semisalnya terkait dengan fitnah-fitnah ini. Harapan besar kami para satu, harapan besar kami para masyayikh ulama pun juga sedikit meluangkan waktu untuk memberikan bayan mereka terkait dengan fitnah-fitnah ini sekali di kalangan para talabahnya, sehingga mereka memiliki pegangan yang sangat kuat dari para masyayikh ulama, ditambah lagi dengan para masyayikh ulama Melaka terkait dengan fitnah-fitnah tersebut, sehingga kita semuanya ala bayina di atas bukti yang nyata, di atas ilmu yang kokoh dari para masyayikh kita Yaman atau yang di luar Yaman terkait dengan fitnah-fitnah tersebut. Itu yang saya inginkan dari apa yang saya utarakan dalam oleh umrah dari saya. Mungkin waktu itu, dan saya akui secara pribadi dan telah saya utarakan baik dalam bentuk penulisan ataupun dalam tulisan dalam pembahasan saya sangat merasakan di situ bahasa yang mubalaghah, bahasa yang mubalaghah yang tidak pantas disampaikan atau tidak diutarakan, yang mungkin ketika didengarkan akan menimbulkan kontes mana yang kurang patut, dan saya telah bertobat dari bahasanya, berisik dari bahasanya, dan apa yang saya utarakan ini sebagai penjelas dari apa yang saya sampaikan di atas. Ada pun hal-hal yang lain yang selain masalah ini bukan waktunya sekarang ini untuk kita bicarakan. Itu ada waktu yang berikutnya kalau memang menghendaki untuk kita bicara, bukan dalam pembahasan klarifikasi terkait dengan apa yang saya sampaikan di oleh-oleh umroh saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memperjelas apa yang saya sampaikan dan tidak menimbulkan fitnah bagi saya pribadi, bagi para ikhwah dan bagi dakwah yang ada ini. Wallahu ta'ala wa misawab. Ini yang mungkin saya utarakan. Ada pendapat yang lain dan hal-hal yang lain itu pada kesempatan yang berikutnya ketika diperlukan والله أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين.